syarikalah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang saya hormati para pendidik, para bapak ibu guru, ustaz wa ustazah, pada para wali murid, para orang tua yang saat ini sedang mengemban amanah mendidik anak-anaknya, baik di rumah, di lingkungan sekitar rumah ataupun di sekolah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan, diberi sehat dan waktu luang sehingga kita bisa bermajelis melalui media radio ini. Semoga majelis kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari majelis ini, yaitu kita belajar bersama tentang pendidikan anak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan persepsi diri yang positif pada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan pendengar dan pemirsa semuanya, persepsi itu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia. Persepsi itu merupakan pola pandang atau pemahaman terhadap sesuatu dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dan dari apa yang dirasakan. Atau bisa dikatakan bahwa persepsi itu adalah al-idrakul hissi. Al-idrakul hissi ini sebenarnya bisa dimaknai dengan pemahaman indrawi, ya, pemahaman indrawi. Jadi memahami sesuatu dari hasil atau dari proses pengolahan apa yang diterima oleh pendengaran, penglihatan dan perasaan. Ini yang dimaksud dengan persepsi. Kemudian persepsi diri pada diri anak. Jadi persepsi diri pada anak itu maknanya adalah pemahaman yang dimiliki oleh anak, ya, terhadap dirinya, dan pemahaman itu diperoleh dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan, ya, tentang dirinya. Nah, sehingga akhirnya dari indera anak tersebut, baik yaitu as-sam'u wal-basar atau al-fu'ad, maka anak tersebut akhirnya mengambil kesimpulan tentang hakikat dirinya, tentang apa namanya itu, siapa dirinya, ya. Nah, ini yang disebut dengan persepsi diri. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persepsi ini, ya. Kita sesuaikan dengan fase perkembangan anak, dengan kondisi anak, dan harapannya bahwa setiap anak itu terbangun persepsi diri yang positif, bukan persepsi diri yang negatif, atau juga diharapkan tidak terjadi luka persepsi pada diri anak kita terhadap dirinya. Ini yang tentu saja akan mengganggu proses perkembangan dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, sebelum kita membahas bagaimana penumbuhan persepsi diri yang positif pada diri anak ini, terlebih dahulu kita bahas tentang kondisi anak. Ada satu kondisi kejiwaan anak yang sangat mempengaruhi seperti apa nanti persepsi diri anak tersebut pada dirinya, yaitu egosentris. Egosentris di sini dimaknai bahwa anak itu merasa dirinya adalah pusat dari semuanya. Dia tidak memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang lain. Bagi dirinya semua adalah saya, semua adalah aku. Maka ada yang menyebut egosentrisnya adalah ego, ananiah, ya, semuanya adalah serba aku. Nah, ini puncak-puncaknya ego ini itu ketika anak itu lahir. Ini puncaknya. Nah, kemudian tentu saja ego ini tidak muncul atau tidak menguat ketika anak kita sudah dewasa. Maka akhirnya tugas pendidikan itu antara lain adalah menuntaskan ego anak ini sesuai dengan fasenya. Sehingga ketika dia itu sudah balik nanti, itu idealnya adalah benar-benar nol egosentris. Ya, dan ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang betul-betul setelah beliau dewasa itu egosentrisnya itu betul-betul hilang pada diri beliau. Sehingga ketika beliau itu dicela tentang diri beliau, tidak pernah marah beliau itu. Ya, beliau diremehkan tentang diri beliau, itu tidak tentang ego beliau ya, diri, ego itu sebenarnya diri ya. Nah, itu beliau tetap tenang saja. Tidak membalas dengan kemarahan atau membalas dengan perbuatan. Ya, karena apa? Karena beliau ego-egonya itu betul-betul hilang pada diri beliau. Itulah sosok manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, makanya antara tugas kita mendidik anak-anak ini, kita berusaha semampu kita ya, ketika anak-anak kita balik itu betul-betul nol egosentris dengan tahapan-tahapan ya. Antara lain ketika anak usia 7 tahun ya, ketika anak sudah mulai bersosial, maka diharapkan egosentris itu sudah seimbang dengan sosiosentris ya. Karena apa? Karena sejak lahir sampai usia 7 tahun itu sudah mulai dituntaskan ya, mulai ditumpahkan. Nah, harapannya egonya sudah mulai menurun ketika usia 7 tahun dan diharapkan sudah seimbang dengan sosiosentris. Karena anak sudah mulai bergaul dengan teman-temannya, sudah masuk SD kelas 1 ya. Mereka butuh mengerti apa yang dipikirkan temannya, butuh mengerti apa yang dirasakan temannya, sehingga tidak sering terjadi benturan-benturan ketika bersosial dengan teman-temannya. Karena apa? Sosiosentrisnya sudah mulai tumbuh ya, diharapkan seimbang ya pada usia 7 tahun. Terus kemudian berkembang terus anak tersebut hingga usia 10 tahun. Setelah 10 tahun ini adalah fase-fase di mana Nabi memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya ketika anak enggak mau sholat. Ini jadi ketika 10 tahun diharapkan egonya itu lebih kecil dibandingkan dari sosiosentrisnya ya. Jadi sosiosentris lebih besar diharapkan ya, lebih besar dibandingkan egosentrisnya, sehingga sudah mulai perhatian sama orang lain, memahami orang lain itu usia 10 tahun ya. Nah, sehingga pada 10 tahun ini bisa dipertegas anak itu untuk apa? Makin menurunkan egonya. Ya, sebab kalau ego lebih tinggi dari sosiosentris ya. Egosentris lebih tinggi dari sosiosentris, adanya penekanan, maka egonya itu yang akan meledak. Tapi setelah ego itu mulai menurun ya, kemudian sosiosentrisnya sudah mulai menguat, maka diharapkan orang tua sudah mulai menerapkan raja tiga, sudah mulai tegas pada anak-anak ini, sehingga diharapkan terus 10 tahun berlanjut sampai balik harapannya adalah nol egosentris. Nah, kondisi egosentris inilah yang nanti terkait dengan bagaimana menumbuhkan persepsi diri pada diri anak kita. Nah, ketika anak lahir sampai 7 tahun, ini masa-masa egonya yang tertinggi, fase ego tertinggi, dan diharapkan ego ini dituntaskan pada masa ini ya, sehingga mencapai 50% ya, sebanding dengan sosiosentris ketika 7 tahun ya. Nah, karena ego yang begitu memuncak dan harus dituntaskan, dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW terhadap anak kecil, yaitu cucu beliau ketika nunggangi beliau itu, ketika beliau sujud ya. Maka dalam kita menyikapi anak kita untuk menumbuhkan persepsi diri yang positif pada diri anak, yaitu kita perlakukan seperti raja. Nah, maka apabila kita memperlakukan anak seperti raja ya, selama itu tidak membahayakan dia, selama itu tidak membahayakan temannya atau orang lain, selama itu apa, tidak melanggar norma masyarakat ya, dan selama itu tidak memberatkan kita sebagai orang tua, maka fasilitasi egosentris anak tersebut seolah-olah kita melayani seorang raja. Sebab anak yang egosentris seperti ini kemudian orang tua berusaha untuk menuntaskannya, maka muncul persepsi pada diri anak tersebut ya, bahwa dirinya hebat. Ini persepsi positif yang dibangun ketika anak usia TK ya, 0-7 tahun, yaitu diperlakukan seperti raja, dibahagiakan anak itu. Nah, sehingga apabila anak itu sering diapresiasi ya, apresiasi yang positif. Contoh misal ketika dia melakukan sesuatu, orang tua sering mengapresiasi, masya Allah anaknya Umi ternyata anak hebat ya, mau belajar, ternyata anaknya Umi itu orang yang pembelajar yang tangguh. Maka nanti terus gitu, kalau berulang-ulang anak itu akan mengatakan bahwa aku adalah pembelajar, ya belajar itu menyenangkan dan aku suka dengan belajar. Nah ini antara lain membangun persepsi positif ketika usia 0-7 tahun ya. Nah kemudian juga ketika anak melakukan kesalahan, 0-7 tahun ini belum paham, bahkan mereka belum diperintah sholat ya. Mereka belum mengerti tentang adab, mereka belum begitu mengerti tentang hukum, bahkan kepemilikan pun mereka belum begitu paham. Maka ketika mereka salah, maka yang kita lakukan itu adalah bukan menghakiminya, jangan tergesa-gesa langsung kemudian menyalahkan anak, apalagi sampai memarahinya. Tapi ketika mereka bersalah, mungkin kita hanya jaga saja biar anak itu aman dari kesalahan itu, biar kesalahan itu tidak membahayakan dia ya. Dan kita seharusnya tidak tergesa-gesa untuk selalu memberikan nasihat lisan, sebab hati anak usia ini itu sangat rentan sekali, sangat sensitif sekali ya. Karena sensitifnya sehingga kadang-kadang nasihat lisan yang diberikan kepada anak usia ini ketika dia berbuat salah itu bisa dipersepsi anak itu adalah kemarahan atau menyalahkan, dan itu antara kadang-kadang mengganggu anak sehingga mereka akan berpersepsi negatif ya tentang dirinya ini. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, jadi ketika dia berbuat sesuatu yang mungkin menurut dia hebat, maka kita apresiasi secara positif ya. Kita kadang beri penghargaan tentang itu, baik itu merupakan penghargaan yang hanya sifatnya lisan atau pujian ya. Tapi ketika anak berbuat kesalahan, jangan tergesa kita menyalahkan dengan memberikan nasihat. Cukuplah jaga anak itu tetap aman dari kesalahan itu, kita mungkin tidak terlalu banyak berkomentar tentang itu. Nah maka ketika usia ini apabila anak itu diberi banyak apresiasi ya, anak itu banyak didengar, anak itu tidak banyak disalahkan ya, anak pada usia ini itu tidak banyak dihakimi ya, maka insya Allah pada dirinya itu akan ada persepsi bahwa dirinya adalah anak hebat. Kalau anak sudah merasa dirinya hebat, insya Allah dia akan lebih semangat dalam belajar ya, bahkan lebih semangat juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya luka-luka persepsi pada diri anak ini. Nah ini antara lain menumbuhkan persepsi positif ya pada diri anak usia 0-7 tahun ya, dengan seperti memperlakukan raja sehingga mereka, anak-anak yang usia ini, merasa dirinya itu luar biasa ya. Ini perasaan luar biasa pada dirinya bahwa aku adalah anak hebat itu penting sekali. Tapi seandainya pada masa ini persepsinya terluka akibat banyak dicela, ketika melakukan kesalahan langsung dimarah-marahi, dimaki-maki, padahal anak seperti usia ini itu belum paham ini salah atau tidak, belum tamyiz mereka itu ya. Kemudian orang tua bersegera menekan, memberikan target-target yang mungkin melebihi kemampuan anak, sehingga anak merasa hatinya itu tertekan ya, merasa tidak dihargai, merasa dirinya itu bodoh ya. Maka dengan makian, dengan cacian, dengan tekanan yang melampaui batas pada anak usia ini ya, sesuai dengan usianya, maka bisa memunculkan persepsi diri yang negatif. Anak akan merasa bahwa dirinya itu bodoh, dirinya itu nakal ya. Dia yakin bahwa dirinya itu anak yang ketinggalan, tertinggal dengan teman-temannya. Karena apa? Akibat dari apa yang dia tangkap melalui indera penglihatan, pendengaran dan perasaan itu, dari apa yang dia dengar ya, apa yang dia lihat dan dia rasakan, itu seperti itu kesimpulannya. Nah maka kita harus berhati-hati ya ketika menumbuhkan persepsi ini pada usia ini, memang pada istilahnya adalah pondasinya, dan ini paling berat karena egonya anak itu masih puncak-puncaknya. Nah kemudian selanjutnya setelah usia 7 tahun ya, ketika Nabi memerintahkan kepada umat Islam yaitu terutama orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ya, ketika sudah 7 tahun, maka di sini egosentris sudah mulai menurun dan diharapkan seimbang dengan sosiosentris. Dia sudah mulai paham orang lain walaupun masih punya ego. Ya, maka memperlakukan anak usia ini seperti kita memperlakukan sebagai seorang sahabat. Ya. anak kita bagaikan seorang sahabat, banyak ngobrol, mendengarkan, kadang juga memberikan nasihat, memberikan motivasi, bukan pembiaran. Ya, kalau yang egosentris nanti cenderung itu pembiaran. Ya, sebenarnya bukan pembiaran itu ya. Pembiaran itu tidak dibenarkan dalam pendidikan. Tapi sebenarnya adalah penuntasan egosentris. Nah, nanti setelah 7 tahun ini anak-anak kita sudah mulai seperti sahabat itu. Ya, didengarkan idenya walaupun mungkin enggak masuk akal, ya. Kemudian diajak diskusi, ya, dibenarkan apabila dia salah, tapi belum ada hukuman ketika usia ini. Nah, sehingga pada usia ini ketika kita banyak berinteraksi dengan mereka, mereka merasa nyaman. Ya, mereka merasa dirinya itu dihargai, merasa dirinya itu hebat karena ada yang mengakuinya. Ya, ketika berbuat salah ternyata bukan kemarahan tapi adalah nasihat. Ya, ini sudah mulai ada nasihat pada fase ini. Ya. Ketika dia berbuat salah ternyata ada yang membenarkan, ada yang membimbing sehingga dia menjadi bisa melakukan. Karena pada fase ini adalah fase puncak-puncaknya rasa ingin tahu anak. Maka rasa ingin tahu itu dengan diperlakukan sebagai seorang sahabat itu sangat cocok. Sehingga anak banyak bertanya, duduk bersama dengan pembimbingnya, gurunya atau ustadznya atau ustadzahnya, sehingga mereka bisa adu argumen. Nah, ini kita perlakukan mereka seperti seorang sahabat sehingga dia merasa dirinya hebat. Nah, terus selanjutnya adalah ketika sudah masuk usia 10 tahun. Ini menjelang balig. Ya, kita enggak bisa tetap memperlakukan seperti raja. Ini sudah bukan waktunya karena sudah dituntaskan ketika dia di TK. Maka pada fase ini seperti kita memperlakukan anak kita bagaikan seorang tawanan. Ya, sudah ada ketegasan, enggak mau sholat pukul. Ya, tentu saja pukulan yang tidak menimbulkan luka atau bekas atau cacat, ya. Dan diharapkan pukulan itu menjadikan anak itu kembali kepada kebenaran. Tapi kalau ternyata sebelumnya itu fase tidak tuntas, maka bisa jadi pukulan itu akan memperparah kondisi anak. Nah, maka ketika usia 10 tahun ini, maka kita sudah memperlakukan anak kita itu secara spesifik karena sudah penjurusan. Maka ketika kita tahu bahwa anak kita itu mungkin senang di bidang teknik, contoh misalnya teknik sepeda motor, maka tidak ada salahnya kita sering memanggil anak kita dengan teknisi. Ayo mas teknisi sini. Itu akan membangun persepsi diri yang positif pada diri anak. Oh, ternyata aku besok berperan sebagai seorang teknisi. Ini ketika 10 tahun, jadi sudah mengarah ke spesifik. Ya, kalau yang 0-7 itu kan semuanya hebat. Nah, 7-10 itu adalah bahwa dia mulai penasaran. Ya, bahwa semua hebat itu ingin tahu dia sebenarnya ada apa kehebatannya itu. Alam semesta ini luar biasa, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di alam semesta ini? Maka dia menumpahkan rasa ingin tahunya pada fase 7-10 tahun ini. Nah, setelah 10 tahun barulah fase ketegasan. Maka anak kita perlakukan seperti tawanan. Nah, antara lain bagaimana? Yaitu kita sudah menjuruskannya, ya, memanggil lebih spesifik lagi. Misal kalau anak kita ingin jadi dokter, kita panggil Mbak Dokter atau Mas Dokter dan sebagainya. Itu untuk menguatkan persepsi pada dirinya, oh ya memang aku calon dokter. Ya. Kemudian kalau sering dipanggil mungkin Mas Ustadz, ya, oh berarti saya memang calon ustadz itu. Ya, atau mungkin panggil Mas Tajir atau pedagang, maka dia dalam persepsi dirinya, oh ternyata orang-orang di sekitar saya itu memanggil saya sebagai pedagang, oh berarti saya besok berperan di masyarakat sebagai pedagang. Nah, ini persepsi positif pada diri anak usia 10 tahun itu sudah mengarah kepada spesifikasinya, kekhususannya, yaitu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini urutannya ya, untuk menumbuhkan persepsi diri yang positif pada diri anak, sehingga ketika 0-7 tahun diperlakukan seperti raja, anak merasa hebat, semua bidang dia hebat, bahkan enggak masuk akal pun dia merasa mampu, ya. Ya, dengan cara-cara sesuai dengan fasenya. Kemudian setelah 7 tahun sampai 10 tahun dia sudah mulai penasaran, ingin tahu sistem kerja alam ini, maka dia butuh teman untuk bicara, mengapresiasi pendapatnya. Maka dirinya merasa hebat, ternyata belajar itu asik. Ya, saya adalah seorang pembelajar. Itu sebagaimana apresiasi gurunya atau orang tuanya. Kemudian setelah 10 tahun baru kemudian itu adalah fase tegas, ya. tegas di sini bukan berarti akhirnya anak merasa enggak hebat, tapi kehebatannya sudah diarahkan kepada satu peran. Ya, entah nanti mungkin ingin jadi dokter kah, ingin jadi petani kah, jadi pengusaha kah, itu sudah kita sering sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, untuk menumbuhkan persepsi dirinya bahwa aku hebat kok. Mungkin dia enggak bisa matematika atau mungkin enggak pintar bahasa, tapi mungkin pintar di teknik. Ya. Maka bisa dikatakan kuatkan tentang itu dengan apresiasi mas teknisi dan sebagainya, misal panggilannya demikian, maka anak akan muncul prosesi pada dirinya, oh ternyata aku hebat ya, aku adalah calon teknisi yang luar biasa. Nah, ini antara lain fase-fase penumbuhan persepsi diri pada anak ya, sesuai dengan usianya. Nah, sehingga harapannya anak-anak ini tumbuh pada dirinya rasa kepercayaan diri ya, bahwa dirinya hebat, dirinya mampu, ya. Karena apa? Karena mereka memang semuanya terlahir dalam keadaan fitrah, semua lahir dalam keadaan hebat, ya. Nah, sehingga dengan prestasi positif ini akan mendorong dia, ya, untuk menjadi manusia yang seperti yang Allah harapkan, yaitu manusia yang semangat untuk tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia yang memiliki peran, ya, kebermanfaatan untuk umat ini sesuai dengan bakatnya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya, untuk tentang tema itu penumbuhan persepsi diri yang positif pada anak ya. Ini antara demikian. Jadi kalau kita sering mencela anak, memaki-maki anak, maka pada dirinya anak merasa dirinya bodoh, itu juga akan mempengaruhinya. Padahal sejatinya tidak ada anak bodoh, hanya kepintaran mereka itu yang berbeda-beda saja, satu dengan yang lainnya tidak sama. Ya demikian. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang tema kita, yaitu menumbuhkan persepsi diri yang positif kepada anak. Dan untuk memperluas pembahasan kita di malam hari ini, silakan kami persilakan bagi Anda para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung via WhatsApp Messenger ataupun dapat melalui WhatsApp call. Silakan ke nomor 0898-0092-588 atau dapat juga melalui live chat di channel YouTube yang sedang siaran langsung di malam hari ini. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Ini datangnya dari seorang ibu. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah menumbuhkan persepsi diri yang positif kepada anak perempuan Ustaz yang usianya 11 tahun, namun suka berkata-kata negatif atau sangat kasar kepada teman-temannya di sekolah, bahkan sampai mempengaruhi teman-teman perempuannya yang lain sehingga di sekolahan membuat sebuah geng, dan cenderung perilakunya tersebut dalam kategori bullying Ustaz, atau suka membuli. Setelah dilaporkan ke orang tuanya pun masih menyangkal atau berbohong. Latar belakang anak tersebut, ibunya sudah tidak ada setahun yang lalu, dan ayahnya sibuk bekerja atau berjualan mencari nafkah. Ibu sambung pun saat ini masih kewalahan menghadapi anak tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada bapak atau ibu yang mendidik ananda tersebut, ya, anak putri yang usianya 11 tahun. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun dia usianya sudah 11 tahun, tapi kalau kita perhatikan dari grafik ini yang ada di gambar, itu seolah-olah bahwa dia itu kedewasaannya, ketuntasan egosentrisnya itu masih di bawah 7 tahun. Ini harusnya perilaku seperti itu dimiliki oleh anak TK, tapi kenapa dimiliki anak yang sudah besar, yang 11 tahun bahkan mungkin mau SMP ini. Nah, itu akibat dari luka persepsi. Ya, jadi harusnya usia 11 tahun itu sudah egonya sudah mulai nurun, sudah mendekati nol, tapi ternyata masih tinggi. Itu berarti pertanda sebelumnya itu belum tuntas, terutama ketika usia 0 sampai 7 tahun ini. Karena perilaku anak seperti ini seperti anak TK yang merasa menang sendiri, masih suka berbohong, seolah-olah bahwa berbohong itu adalah hal yang tidak dosa, ya, bukan seolah berbohong itu boleh, itu kan anak-anak TK itu. Nah, maka karena permasalahannya adalah yang tidak tumbuh adalah pada masa TK ini, ya, ya mirip seperti itu, maka perlakuannya sama, yaitu sebagaimana seperti kita memperlakukan seorang raja. Ya, kita tidak serta-merta terus memberikan nasihat, itu biasanya tidak mempan kepada anak seperti ini. Ya, bahkan mungkin kita mengatakan kamu bohong, dia pasti akan mengelak. Karena dia ini belum tuntas pada masa TK-nya ini, seperti masa TK ini. Maka kita ulang lagi. Ya, ulang lagi, kalau dia sudah balik tetap perintah sholat, ya, hal-hal yang wajib itu tetap kita nasihatkan kepada anak tersebut, ya, semampu kita, tapi tanpa dengan hukuman atau kekerasan. Nah, sehingga di sisi lain, ya, kita masih memperlakukan dia sebagai raja. Selama yang dilakukan itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Yang biasanya mungkin kita tidak boleh, ya, maka itu bisa dibolehkan. Ya, karena apa? Karena dia harus diulang lagi penumbuhannya, ya, diulang lagi seperti raja, ya, perlakuannya. Nah, biasanya anak-anak yang sudah melampaui batas atau terlewat masa emasnya penumbuhan persepsi ini, itu muncul euforia yang biasanya dimarahi, ternyata di sini tidak dimarahi. Contoh misal, ketika waktu sholat mungkin kita seringnya mohon maaf ya cerewet kepada anak itu, ayo sholat walaupun tidak marah. Kadang-kadang anak itu merasa nggak nyaman, karena mungkin dari bagi anak itu yang saya butuhkan itu bukan nasihat lisan. Ya, saya tahu kalau orang itu wajib sholat, tahu. Tapi yang saya butuhkan adalah sentuhan hati saya. Nah, ini sebenarnya itu adalah masa-masa ketika 0-7 tahun TK itu, makanya diulang lagi. Ya, antara lain, ya, contoh yang bisa dilakukan kepada anak itu, yaitu ketika dia berbohong. Ya, ketika dia berbohong, kita nggak usah kemudian menduga-duga, oh bahwa dia berbohong. Sudah terima saja apa adanya. Ya, walaupun dia berbohong, kita terima, kita percaya apa yang dia katakan. Terus nanti suatu saat berbohong lagi, ya, maka kita dengarkan saja. Ya, kita menghukumi sesuatu, ya, walaupun itu anak kita, itu apa yang dohir, apa yang dohir saja. Sebagaimana dulu ketika orang-orang munafik tidak ikut berperang, ya, mereka kan mengaku Islam, tapi ternyata nggak ikut, absen ketika perang, gitu. Padahal itu wajib. Akhirnya ketika dipanggil Rasulullah setelah selesai perang itu, mereka beralasan dengan berbagai alasan, padahal Rasulullah itu tahu mereka itu bohong. Tapi Rasulullah tetap mendengarkan. Karena apa? Kita diperintah oleh Rasulullah SAW itu menghukumi sesuatu yang zahir saja. Kalau anak kita mengatakan begitu, ya sudah kita percaya. Kita menggunakan akhlak yang namanya akhlak husnudzon. Kita ingin mengajarkan anak kita itu husnudzon. Tapi kenapa kadangkala kita itu sering suudzon kepada anak-anak kita? Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian ketika dia itu berbuat apa namanya semena-mena kepada teman-temannya, mempengaruhi teman-temannya, ya, kemudian kita mungkin bisa mengambil faedah dari perilakunya. Walaupun perilaku itu mungkin secara umum adalah nakal, tapi insya Allah itu ada satu atau dua hal yang bisa kita apresiasi dari perilaku itu. Itulah yang kita bahas, ya, pada anak tersebut, sehingga anak itu merasa diapresiasi, sehingga muncul persepsi. Jadi intinya untuk memperbaiki anak itu, langkah yang pertama adalah jadikan anak itu terkagum dengan siapapun yang memperbaiki dia. Ini langkah pertamanya. Ya, memperlakukan dia sebagai raja itu kan menjadikan dia kagum nanti orang yang melayani dia. Cuma ini hal yang sangat berat, ya, karena apalagi ketika anak mengalami euforia yang merasa dirinya bebas untuk melakukan apapun, sementara kita itu yang biasanya melarang, tapi kita itu selama itu aman, mubah, ya, kita fasilitasi sehingga anak itu merasa sebebas-bebasnya. Dan euforia ini juga insya Allah tidak selamanya, nanti ada fasenya setelah detox, ya, atau racun-racun psikisnya itu tumpah, ya, selama euforia itu insya Allah dia akan kembali ke fitrahnya. Jadi tidak semudah membalik telapak tangan, ya, karena pendidikan berbasis fitrah ini itu adalah pendidikan alamiah, ya, pengobatan psikisnya atau mentalnya adalah alamiah, tidak seperti membalik telapak tangan, ya, seperti mungkin dengan terapi-terapi khusus atau metode-metode khusus yang instan itu juga ada, ya, tapi insya Allah yang terbaik adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pendidikan itu adalah alamiah. Ya, walaupun mungkin terapi-terapi khusus itu bisa menjanjikan langsung jadi anak itu sembuh, tapi insya Allah Ta'ala itu ada efek sampingnya. Efek samping apa? Yaitu efek samping terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Jadi intinya itu ya. Jadi pertanyaan pertama, jadikanlah kalau memang itu ibu sambung yang mendidiknya untuk melanjutkan ibunya yang sudah meninggal, maka berusahalah ya ibu sambung tersebut menjadikan dirinya itu dikagumi, ya, dikagumi oleh anak sambungnya tadi, ya, anak-anak suaminya yang putri tadi. Karena apa? Karena jelas namanya wanita itu ada rasa ghairah atau cemburu, ya. Ketika ayahnya menikah lagi, maka anak itu pastilah merasa dirinya cemburu bahwa ayah sudah kasih sayangnya dibagi kepada orang lain. Apalagi mungkin dia teringat dengan ibunya, ya, ibu kandungnya yang sudah meninggal. Pastilah itu muncul rasa cemburu. Itulah rasa cemburu ini kalau tidak diimbangi dengan memperlakukan dia seperti raja, itu makin menjadi-jadi, anak menjadi tambah cemburu, bisa-bisa malah muncul perasaan hasad. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan terhadap anak tersebut, ya. Wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi atau kita semua yang menyimaknya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya masih dari WhatsApp. Kami bacakan secara lengkap, ini panjang Ustaz, agar bisa dipahami permasalahan secara detailnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Ummu Fulan Ustaz, izin bertanya. Anak saya perempuan, usia 8 tahun, dengan belajar di rumah, tidak sekolah formal, hanya mengikuti kelas-kelas online dan belajar life skill, pekerjaan rumah sehari-hari. Yang saya mau tanyakan, anak saya ini setiap mau melakukan sesuatu selalu mengeluh di awalnya sambil menangis dan merengek. Padahal sebenarnya dia bisa melakukannya seperti hafalan, dia aslinya mampu. Alhamdulillah, Allah mudahkan dia secara auditori, yaitu menghafal dengan mudah. Lalu kemudian hal lain yaitu melipat baju, pasti mengeluh di awal Ustaz, banyak nego dan alasan, walaupun aslinya pada akhirnya dia kerjakan dan tuntas. Hanya startnya di awal saja yang penuh dengan drama. Bagaimana sikap saya dalam mendampingi dan menumbuhkan rasa percaya diri serta persepsi yang positif kalau sebenarnya dia bisa melakukannya, karena setiap menangis atau merengek selalu membuat saya naik pitam atau emosi. Efeknya adiknya yang berusia 4 tahun mengikuti kebiasaan kakaknya tersebut yang selalu merengek atau menangis di setiap awal mengerjakan sesuatu tersebut. Silakan Ustaz. Insyaallah ya. Jadi sebenarnya usia 8 tahun itu adalah usia di mana anak itu baru puncak-puncak rasa ingin tahu. Anak itu baru senang-senangnya beraktivitas fisik, trial and error. Itu puncak-puncaknya pada usia itu. Sedangkan pengetahuan yang mungkin harus dikerjakan anak tersebut itu sejatinya, kalau anak tidak tertarik dengan pelajaran yang dilakukannya, pastilah dia akan merasa berat atau terganggu, ya. Ini pastilah dia merasa terganggu. Ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak yang 8 tahun itu demikian? Jadi perlu kita ketahui, 8 tahun itu sebenarnya anak sudah mulai bersosial. Ada hal yang mungkin perlu kita perhatikan, perlu kita renungkan tentang pendidikan rumah. Ya. Pendidikan rumah ini ada hal-hal yang mungkin dikeluhkan oleh para pelaku ya pendidikan rumah ini, antara lain tentang ketangguhan sosial anak yang belajarnya di rumah. Belajar di rumah dengan melalui online itu hanya bisa memfasilitasi apa yang didengar dan apa yang dilihat oleh anak. Tetapi dengan online itu alfuat anak, yaitu perasaan anak gitu ya. Itu enggak bisa terfasilitasi. Bagaimana dia bisa mungkin berjabat tangan dengan temannya? Bagaimana mungkin dia bisa apa namanya melihat langsung temannya? Bagaimana mungkin dia bisa melihat wajah temannya yang mungkin bisa mempengaruhi perasaannya? Jadi yang dialami Ananda ini karena apa? Karena apa namanya itu ketangguhan sosialnya itu masih kurang. Nah ini yang sering dialami oleh para istilahnya homeschooler ya, atau home educator yang belajar di rumah. Itu biasanya apa namanya apabila tidak menemukan lingkungan sosial yang bisa menumbuhkan ketangguhan anak dalam bersosial, itu menyebabkan demikian. Nah ini antara lain hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua yang mendidik anaknya di rumah. Oleh karena itu ya, untuk mengatasi hal ini, maka libatkanlah Ananda yang sudah fasenya fase sosiosentris ini, libatkan dengan lingkungan-lingkungan sosial. Tentu saja dipilihkan lingkungan-lingkungan yang baik untuk Ananda ya, yang cocok untuk Ananda, yang aman bagi Ananda. Sebab nanti ketika bersosial, Ananda itu kadangkala juga tersinggung dengan temannya. Itulah dia melatih perasaannya sehingga harapannya menjadi tangguh. Kadang dibully oleh temannya, dia bagaimana mempertahankan diri, menetralisir jiwanya. Itu kan butuh latihan-latihan, dan itu tidak didapatkan ketika melalui online ya. Jadi itu kalau kita analisa, sebabnya adalah masalah ketangguhan sosial Ananda. Makanya untuk menguatkan ketangguhan sosial ini, maka disosialkan anak ini ya, di istilahnya bersama dengan teman-teman yang, tentu saja teman-teman yang baik. Nah ini penyebabnya adalah itu. Terus kemudian apa yang harus orang tua lakukan ya ketika menghadapi Ananda yang seperti ini ya. Ini sebenarnya jeritan hati anak ya. Jeritan hati anak, ada sesuatu yang mungkin kurang pada dirinya, terutama tadi itu fuatnya yang tidak bisa berfungsi sempurna ya. Pendengaran penglihatan bisa, termasuk anak itu auditory ya, pendengarannya. Tapi fuatnya ini, rasa menyentuh teman, mungkin merasakan bau ya, merasakan panas dingin ya, merasakan kasar halus, ini adalah termasuk indera yang penting dalam pendidikan, dan termasuk antara lain yang tidak bisa difasilitasi dengan online itu ya indera perasa ini ya. Ya. Dengan melalui HP atau laptop atau internet, kita tidak bisa merasakan kasar dan halus, hangat atau panas atau mungkin dingin, wangi, harum atau baunya tidak enak. Itu tidak bisa diwakili dengan internet, padahal itu sangat penting sekali. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum taskurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, karena enggak tahu apa-apa itu, akhirnya Allah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, penglihatan dan fuad. Ya. Jadi agar kalian bersyukur. Nah, kata Syaikh ya, bahwa ilmu itu akan masuk pada seseorang melalui tiga indera ini, pendengaran, penglihatan dan perasaan. Nah, makanya kalau kita melibatkan anak dalam belajar atau membelajarkan anak, itu setidaknya tiga-tiganya ini ada, perasaannya ya, kulitnya ini itu juga terlibat, bukan hanya telinga mata tapi kulit juga ikut terlibat. Ini kalau kita istilahnya menjadikan belajarnya anak itu sempurna dengan tiga indera tersebut. Nah oleh karena itu yang kita lakukan adalah pada Ananda, jangan emosi dulu ya orang tua ketika menghadapi anak yang nangis ketika mau mengerjakan. Nangisnya anak ini berarti pertanda bahwa ada sesuatu yang dia menjerit sebenarnya ya, tapi ternyata orang tua tidak mau mendengarkan. Maka yang dilakukan adalah ditanya dulu, kenapa kok berat. Kalau ternyata Ananda tidak mau menjawab, berarti memang Ananda itu butuh pengertian, butuh dimengerti bahwa tidak menjawabnya itu karena apa, sulit diungkapkan. Dia berharap bahwa orang tuanya harusnya mengerti tanpa diucapkan. Itu adalah tuntutan dari anak itu. Makanya kalau anak sudah diam begitu, kita gak bisa memaksa ya. Karena ini harus diulang lagi dari awal, berarti permasalahannya mundur lagi anak ini. Jadi kecintanya belum tumbuh pada usia sebelumnya ini. Nah, maka diulang lagi. Maka sudahlah, biarlah anak dulu, anak itu menikmati apa yang ingin dia lakukan. Ya mungkin saat ini dia nggak mau mengerjakan, ya sudah tunda dulu, nggak masalah. Ya tanpa syarat, udahlah biar dia nggak melakukan. Ya terus kemudian suatu saat nanti pasti ya, dia akan mengulang lagi, nggak melakukan lagi. Ini namanya euforia. Nah, nanti insya Allah kalau mungkin kita sudah membuat anak itu kagum, ya kembali lagi ya. Ternyata dalam pendidikan ini yang pertama kita lakukan untuk menumbuhkan persepsi positif anak itu ya. Hal yang pertama adalah pertanyaan pada diri kita sebagai pendidik atau orang tua ketika menghadapi anak, mendidik anak. Pertanyaannya adalah, sudahkah anak didik kita atau anak kita itu mengagumi kita sebagai pendidiknya? Kalau itu belum, maka belakangnya pasti bermasalah. Sebab dengan kagum itu akan tumbuh cinta. Ya. Apabila sudah tumbuh cinta, maka anak akan mencintai apa yang kita cintai. Ya, kalau kita ingin anak kita belajar dan anak kita sudah cinta kepada kita, maka enggak usah kita suruh pun dia akan belajar. Ya, ini jadi makanya pertanyaan selalu itu, bikin anak kagum dulu. Ini karena permasalahan jeritan hati, ya. Jadi jangan tergesa-gesa kita marah, dengan kemarahan itu akan memperparah kondisi anak, ya, tidak menyelesaikan masalah. Termasuk pertanyaan yang pertama tadi pun juga masalahnya masalah hati juga. Ya, masa lalu yang belum tuntas, maka diulang lagi, perlakukan ananda seperti raja. Itu yang bisa kita lakukan. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami tadi oleh Ummu Fulan yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Yang bacakan pertanyaan masih datangnya dari WhatsApp. Kali ini dari Ummu Amr di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, anak saya usia 7 tahun. 7 tahun Ustaz. Dia ketika sholat di masjid bersama abinya sangat bersemangat, bahkan sholat subuh sekalipun Ustaz. Tetapi kenapa ketika tidak ada ayahnya atau bapaknya atau abinya, pas dia bekerja, orang tua bapaknya tersebut, dia malas sekali untuk sholat. Bahkan ketika diingatkan tetap tidak mau. Terkadang mau tetapi harus diingatkan berkali-kali. Dan yang kedua Ustaz, bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan dengan game Ustaz? Karena dia mengetahui atau memahami game tersebut bukan dari dalam rumah, tetapi dari rumah saudara yang lain Ustaz. Jadi ketika di rumah sekarang dia minta untuk ada game Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah. Jadi pertanyaan yang pertama, ya anak usia 7 tahun masyaallah ya. Sudah sampai mau sholat subuh. Tapi sholat subuhnya ketika ada ayahnya, ketika ayahnya mungkin sedang bekerja, tidak bersama dengan dia, dia enggak mau sholat. Ini pertanda bahwa, ya semoga bukan karena tekanan ya, semoga bukan karena tekanan. Ini pertanda bahwa ananda itu mencintai ayahnya, mengagumi ayahnya, ya. Jadi kagum sama ayahnya. Ini sebenarnya adalah awal pendidikan sebenarnya. Sebelum anak mungkin mencintai sholat, ya, sebelum anak mencintai sholat atau mengagumi sholat, maka memang awalnya adalah anak itu mengagumi orang yang sholat, yaitu di sini adalah ayahnya. Nah, ini adalah pertanda baik, ya. Kita kemudian jangan terus tergesa-gesa. Dia masih 7 tahun, dia belum balik, ya. Maka hal yang sangat wajar apabila dia mencintai ayahnya, sudah kagum sama ayahnya, ketika ayahnya enggak di rumah dia enggak mau sholat, tidak mengapa. Ini masih berproses, ya. Kasta Syekh Sa'ad Riyad, ya, dalam sebuah buku kecil beliau, ya, yaitu yang kalau dibahasakan kita adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, ya. Beliau mengatakan jika seorang anak itu mencintai orang tuanya, ya, maka anak itu akan mencintai juga apa yang dicintai oleh orang tuanya. Nah, sementara proses ini sudah berlangsung, yaitu anak sudah mencintai ayahnya, mengagumi ayahnya, maka ini terus berjalan terus saja. Harapannya nanti setelah anak cintanya itu kuat sekali, ya, tambah usianya mungkin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, nasihat sudah mulai diberikan, ya, dan anak itu mulai mengetahui, oh ternyata yang diinginkan ayah saya tetap sholat walaupun ayah gak di rumah, maka dia akan melaksanakan sholat itu. Jadi ini masih berproses dan ini adalah pertanda baik. Maka kita bersabar, jangan memaksakan anak ya, sehingga kalau kita memaksakannya justru akan melukai cinta dia kepada ayahnya. Biarlah cinta ayah itu tumbuh ya, dengan selalu kita buat anak itu senang ya, diapresiasi. Walaupun dia tidak mau sholat subuh, toh dia juga enggak berdosa kan ya. Yang penting kita sudah memberikan saran, nasihat, kan sudah 7 tahun, ayo nak sholat subuh. Kalau dia enggak mau ya sudah, tidak boleh ada hukuman. Beda deh kalau dia sudah usianya 10 tahun. Maka semoga ya, dengan adanya perkembangan yang bagus ini, orang tua istiqomah tetap menumbuhkan cinta anak, sehingga nanti anak akan meneladani orang tuanya, sehingga anak itu akan melakukan apa yang ingin dilakukan oleh orang tuanya, yang dicintai oleh orang tuanya. Walaupun nanti orang tuanya tidak bersama dia, dia tetap melaksanakan sholat subuh. Itu untuk jawaban yang pertama. Jadi sabar dulu ya, tetap proses itu dilaksanakan dan dikuatkan. Kemudian yang kedua, menghindari anak kecanduan game. Ini kadangkala ada hal yang mungkin perlu dipahami oleh orang tua, bahwa tidak semua anak yang senang dengan game itu pasti kecanduan. Kadangkala orang tua memutuskan anak kecanduan itu karena emosi ya, emosi bisa jadi karena anak disuruh tidak mau melaksanakan perintah dari orang tuanya, kadang lupa waktu sholat ya. Nah ini kadangkala orang tua langsung mengklaim itu kecanduan ya. Maka yang tepat sebenarnya ya, kalau sudah kecanduan itu berarti anak itu sampai lupa tentang dirinya. Maksudnya kebutuhan dirinya, lupa makan, lupa mandi ya. Sampai kadangkala itu marah-marah ya apabila game itu diminta, dengan kemarahan yang luar biasa. Nah ini sudah tanda-tanda kecanduan. Sampai kadangkala apa namanya, dia lupa tidur. Nah itu kecanduan. Tapi kalau masih kadang-kadang dia masih mau disuruh ya, kemudian dia mau tetap melaksanakan sholat ya, masih mandi, makan dan sebagainya, itu insya Allah belum masuk ke dalam kategori kecanduan. Namun demikian ya, kita tidak ingin anak kita itu terlalaikan dengan gadget atau HP ya. Kita ingin anak kita itu tidak berlama-lama dengan itu ya, walaupun akhirnya kita mengatakan itu kecanduan, padahal sebenarnya tidak. Nah bagaimana untuk menyikapi hal ini? Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, anak-anak digital ya, terutama kelahiran 2010 sebelum atau setelahnya ya, yang sekarang usianya 12 tahun, 13 tahun, 11 tahun atau di bawahnya, itu disebut dengan generasi alfa. Generasi alfa ini adalah generasi yang betul-betul mereka itu tidak bisa lepas dari gadget. Gadget bagi mereka adalah sudah merupakan seperti bagian tubuhnya. Ini yang perlu kita pahami. Maka dengan mensteril mereka, benar-benar tidak menghadirkan atau mereka dilarang sama sekali untuk menyentuh gadget atau menggunakan gadget, itu akan timbul masalah yang lebih besar, hanya lebih dari sekedar kecanduan ya. Sebab itu merupakan sudah fitrah mereka, bahwa mereka lahir sudah ada gadget. Maka yang perlu bisa kita lakukan adalah bukan kita melarang 100% atau memarahi mereka ketika menggunakan gadget ya, yaitu tapi yang kita lakukan adalah dengan apa, mengajarkan mereka cara menggunakan gadget yang benar ya. Jadi kita bukan hanya khawatir saja, kemudian memarah-marahi saja atau mencurigai saja, tetapi kita mengajarkan kepada mereka cara menggunakan gadget yang benar. Bahkan mungkin kalau anak sudah balig ya, atau menjelang balig, seandainya ada muncul-muncul tampilan-tampilan yang mungkin membuka aurat dan sebagainya, bisa kita sampaikan, nah nanti suatu saat akan muncul seperti ini nak, jangan kamu buka. Maka kalau sebelumnya sudah dibahas, anak itu akan hati-hati. Tapi kalau sebelumnya enggak dibahas, kita hanya curiga-curiga saja, kemudian anak melihat itu dan qadarullah mungkin tidak ada orang tuanya, maka anak penasaran akan buka itu karena sebelumnya enggak diajarkan, enggak diberi pemahaman. Nah makanya antara lain yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa sterilisasi pada anak ya, tanpa sama sekali tidak boleh menggunakan gadget. Yang kedua adalah kita ajarkan mereka tentang bagaimana menggunakan gadget yang baik ya. Terus kemudian setelah itu yaitu adanya pembatasan ya, sering diganggu apabila mungkin sudah 1 jam atau 2 jam anak pegang HP ya, maka kita bisa mengganggunya, mengganggu tanda kutip. Nah, ini minum dulu, ibu buatkan jus. Oh ya, ibu minta tolong dibelikan beras di toko sini atau di warung sebelah. Oh ya, sebentar, ini mandi dulu. Nah, oh ya, ini dibuatkan makanan sama Umi, dimakan dulu, nak. Nah, itu insya Allah bisa apa namanya membatasi anak untuk bisa untuk tidak lupa diri ya tentang terhadap HP itu. Nah, jadi kemudian berikutnya ya, setelah kita melakukan pembatasan-pembatasan ini, yang berikutnya adalah dengan membersamai mereka ya. Ketika mereka menggunakan HP ya, kita jangan komentar, kita lihat saja. Selama yang kita lihat mungkin dia bermain game ya, bermain game, dan game itu mubah, kita bisa masuk ke situ. Game apa itu ya? Oh ya, Masya Allah, kalau mubah ya sudah, enggak masalah ya. Insya Allah ta'ala, anak sekarang itu ya, semua anak sekarang itu pasti suka game. Semua anak kita, bahkan game lebih mereka sukai daripada mungkin ikut bermain bersama orang tuanya atau diajak pergi. Kadang-kadang mereka lebih suka dengan gamenya itu. Nah, itu sudah fitrah mereka demikian untuk anak-anak generasi alfa ini. Maka akhirnya kita gak bisa mencegah anak untuk tidak bermain game untuk saat ini. Insya Allah mereka pasti akan bermain game. Akhirnya yang bisa kita lakukan itu adalah bukan melarang, tetapi mengarahkan ya. Kita bisa mungkin mengarahkan game yang bagus ini nak. Ya, ini boleh, ini enggak boleh. Nah, tapi kalau kita tidak ikut campur di situ, anak kan milih sendiri. Karena orang tua tidak mengarahkan ya, tidak mengajarkan bagaimana menggunakan game yang benar kan. Nah, ini. Nah, makanya itu yang bisa kita lakukan ya terhadap anak-anak kita. Makanya kesimpulannya ya, untuk menghadapi anak-anak yang pakai gadget ini ya, kita enggak bisa melarang 100% dan kita juga tidak bisa membiarkan. Atau bisa dikatakan dengan kata, kita tidak boleh overprotective dan kita juga tidak boleh overpermissive. Terlalu melarang atau terlalu membiarkan, maka jalan tengah itu adalah jalan yang terbaik. Ya, biarlah ketika anak minta ingin menggunakan, gunakan, tetapi dibatasi. Ya, bukan dibiarkan, dibersamai, diajarkan cara menggunakannya, diarahkan. Ya, itu yang bisa dilakukan. Makanya ketika anak minta ada gamenya, ibu yang lebih tahu atau bapak yang lebih tahu, kira-kira kalau tidak dituruti anak minta game itu, mandurutnya lebih besar atau tidak. Kalau ternyata mungkin anak jadi marah-marah, ngamuk dan sebagainya, kemudian akhirnya membenci orang tuanya, ya maka tidak mengapa, sediakan game saja, tapi dengan apa? Pembimbingan ya. Dengan pembimbingan dan pembatasan ya, bukan dengan kecurigaan, tapi dibersamai. Kadang kita bisa main game bareng kalau memang game itu mubah, maka anak merasa diperhatikan dan itu akan mengurangi luka persepsi pada diri anak ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi yang bertanya dan kita semuanya yang menyimaknya. Baik Ustaz, sepertinya waktu kita terbatas Ustaz, sampai pukul 9 ini, hampir pukul 9 kurang 5 menit Ustaz. Kebacakan pertanyaan yang terakhir datangnya dari Ibu atau Umu Yazid di Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menyikapi perasaan ketika anak-anak atau seorang anak yang sedang mondok di pondok pesantren Ustaz, yang terkadang ada kekurangan dari fasilitas di mahat atau pondok tersebut Ustaz, dan kadang mendengar anak dibully akhirnya berkelahi di pondok Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, idealnya sebenarnya memondokkan anak itu setelah anak balik ya. Sebelum anak balik itu idealnya yang mendidik adalah langsung kedua orang tuanya. Seandainya mereka bersekolah adalah pulang ke rumah ya, di rumah nanti dididik oleh kedua orang tuanya. Setelah balik baru kemudian dia dipondokkan. Namun kadangkala ada anak yang belum balik itu ya dipondokkan, maka memang perlu ikut campur dari orang tua ya. Ketika belum balik dipondokkan, yaitu ketika anak mengeluh, kita dengarkan ya. Sebab kadangkala anak di pondok itu pengen menangis, tapi nangis sama siapa itu? Ini kalau anaknya masih kecil ya, belum balik ya. Ternyata di sana tidak ada tempat untuk curhat, untuk menangis, untuk berkeluh kesah, untuk curhat. Akhirnya kembalinya kepada orang tua. Maka orang tua sebaiknya mendengarkan. Tapi ketika anak itu bercerita atau menyampaikan sesuatu, jangan semuanya kemudian kita percaya 100%. Sebab banyak sekali anak-anak yang di apa namanya di pondok ya, karena alasan dia ingin pulang tidak mau mondok itu ada saja yang diceritakan, katanya dibulikah, katanya dipukulkah, katanya inikah. Makanya sebelum kita mempercayai apa kata anak kita itu, klarifikasi terlebih dahulu ya kepada pengasuhnya, benarkah kata anak saya demikian ini. Nah yang sering jadi permasalahan itu adalah ketika anak curhat ya kepada orang tuanya, langsung orang tua itu menyimpulkan dari apa kata anaknya itu. Karena memang dalam kenyataan tidak semua yang disampaikan anak itu kan cara pandang anak terhadap pondok ya, pasti berbeda bagaimana cara pandang pengasuh pondok terhadap anak itu, terhadap sistem pondok ini. Jadi mungkin sebuah pondok ingin menerapkan sistem kemandirian dengan ketegasan, itu baik. Tapi nanti kalau anak, karena anak itu masih luka persepsi ya, atau luka masa lalunya, menganggap bahwa pondok itu keras, akhirnya cerita kepada orang tuanya, oh di sini keras sekali, banyak tekanan, banyak gini. Nah, padahal niatnya pondok itu adalah untuk pemandirian anak. Lah makanya ketika mendengar seperti ini, orang tua itu harus klarifikasi terlebih dahulu. Jangan terus kemudian ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh anak. Ini justru akan memperparah kondisi. Nah, nanti kalau sudah clear ya, klarifikasi ke pihak pengasuh, insya Allah nanti kesimpulannya akan menjadi tepat dan kita dalam menangani anak kita itu tepat sekali. Nah, terus kemudian seandainya anak itu sudah balik, terus kemudian di pondok kurang fasilitas ini itu, perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam pendidikan model pondok persekolahan yang istilahnya bersosial di situ, itu yang justru yang inti itu sebenarnya bukan di pengetahuan ya. Inti pengetahuan dalam pendidikan itu sebenarnya di perguruan tinggi untuk zaman ini ya, di perguruan tinggi ya, untuk tingkat yang masih sekolah menengah ya, ke bawah dan sekolah dasar tadi ya, itu adalah justru yang terbagus itu adalah bagaimana menguatkan ketangguhan mental anak di situ. Jadi maka bisa dikatakan mondok untuk tingkat SMP atau tingkat SMA itu sebenarnya dominan pada penguatan ketangguhan mental anak. Maka ketika di pondok itu ada kekurangan fasilitas ya, itu justru ya, kalau anak itu sudah tumbuh cinta kepada pondok ya, maka justru anak itu akan menjadi lebih tangguh dengan apa, terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebab besok kehidupan nyata itu lebih kayak rimba lagi kan, lebih berat lagi dibandingkan di pondok. Maka ketika di pondok mereka berusaha mengatasi dengan kondisi yang seadanya, bagaimana dia bisa survive gitu. Ya, maka itu istilahnya akan membuat dia menjadi lebih tangguh. Maka yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu semua, ketika akan mengantarkan anak ke pondok ya, sekali lagi ya, jangan sampai ada luka pada diri anak itu ya. Mungkin karena paksaan ya, mungkin karena anak ada tekanan, anak merasa tidak enak kepada orang tua kalau enggak mondok ya. Jadikan bahwa pilihan pondoknya itu betul-betul dari diri anak sendiri. Walaupun sebenarnya, walaupun sudah dari diri anak sendiri, kadang-kala di pondok juga ada masalah. Karena apa? Mungkin persepsi anak tentang pondok itu berbeda dengan bayangan sebelumnya. Setelah mondok ternyata demikian, akhirnya dia merasa enggak nyaman. Itu juga bisa demikian. Tapi intinya, jadikan bahwa ketika anak mau mondok itu, jadikanlah itu yang betul-betul anak itu sudah mencintai pondok itu, senang dengan pondok itu. Insya Allah nanti permasalahannya akan jauh lebih sedikit dibandingkan apabila itu adalah sekedar pilihan dari orang tua. Ini jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di pondok pesantren ya, yang seringnya muncul permasalahan itu pada anak-anak dua tipe. Ya, tipe yang pertama adalah tipe yang perasa, ya, itu perasa. Sehingga yang teman-temannya mungkin canda merasa, akhirnya dia merasa terbuli, ini akhirnya muncul masalah, enggak kerasan di pondok. Tipe yang kedua adalah tipe anak yang mungkin tidak suka akademis ya, tetapi dia sukanya adalah melaksanakan sesuatu, istilahnya tipe pekerja keras ya, tipe pekerja keras. Sehingga kadang-kadang dia dimanfaatkan oleh teman-temannya, karena memang anaknya itu rajin dalam bekerja, cuma di akademisnya lemah. Dan biasanya anak yang cocok di pondok, yang nyaman, itu adalah tipe-tipe orang akademis. Dia selalu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Ini yang saya katakan adalah pondok yang model sekarang ini secara umum ya, secara umum yang cenderung kepada bidang kognitif atau pengetahuan, termasuk juga pada hafalan. Nah akhirnya memang tujuan kita memondokkan anak itu bukan semata-mata karena ilmu pengetahuan yang didapatkan, ilmu yang didapatkan anak, tapi ternyata ada hal yang jauh lebih penting dari itu adalah ketangguhan mental. Itu terkait dengan masalah akhlak nanti, masalah adab. Nah itu sebenarnya adalah yang mendasari ilmu, ya, mendasari ilmu. Makanya Raja Tega itu sangat penting, ya, ketika anak sudah balik kemudian mereka mondok, sudah, kalau kita sudah memasrahkan kepada pengasuh, ya, terkait dengan anak yang sudah balik ini, ya sudah, bagaimana metode dari pengasuh itu, ya, kita percaya saja, ya, bukan berarti kita berlepas diri begitu saja, tapi selalu memantau, tapi kita setidaknya mempercayakan kepada pihak pondok. Memang mungkin itu cara pondok untuk memandirikan anak-anak. Kalau kita selalu tidak tega, kemudian anak curhat kepada orang tua, kemudian orang tua ikut membantu menyalah-nyalahkan pondok pesantren, ya gak jadi-jadi nanti. Ya, jadi anak itu ketika susah di pondok lari kepada orang tua, ketika gak cocok orang tua lari ke pondok, nanti gak jadi-jadi. Makanya memang kalau sudah dipondokkan, ya sudah, sistem di situ ditaati, ya orang tua sudah mantap, yakin, ya insya Allah itu adalah metode yang tepat untuk anaknya. Tapi kalau ternyata mungkin ada kesalahan, itu sifatnya adalah evaluasi dan disampaikan dengan baik-baik dengan pihak pondoknya. Sehingga hal seperti ini, ya, tidak akhirnya menjadi saling salah menyalahkan, ya, antara pihak pondok dan orang tua. Karena apa? Karena informasi dari orang tua yang dari anak yang tidak valid, ya. Hanya emosional yang disampaikan anak ternyata didengar orang tua, disimpulkan tanpa tabayun atau mencari kejelasan terlebih dahulu ke pihak pondok pesantren. Ini adalah suatu tindakan yang bisa membuat permasalahan lebih rumit, ya, terkait dengan pendidikan anak di pondok. Demikian, ya, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu semua, ya, persepsi diri ini sangat penting, menjadikan anak merasa dirinya hebat, ya, dirinya mampu. Ya, namun penumbuhannya adalah disesuaikan dengan fase perkembangannya. Ya, ketika 0 sampai 7 tahun itu banyak diperlakukan seperti raja. Ketika 7 sampai 10 kita banyak dialog dengan mereka layaknya seorang sahabat yang kadang mengkritik, kadang juga memuji, kadang juga mendengar curhatannya, kadang juga mengarahkan gitu. Ya, beda dengan ketika 0 sampai 7 tahun itu kita cenderung melayani dia. Ya. Kemudian setelah 10 tahun barulah persepsi keunikan anak itu mulai ditumbuhkan bahwa kamu adalah nanti calon ini, kamu besok itu menjadi ini, kamu besok ahli hadis, kamu besok ahli fikih, kamu besok itu jadi dokter, kamu besok itu menjadi teknisi, kamu menjadi pengusaha, menjadi pedagang dan sebagainya. Itu adalah setelah 10 tahun. Sehingga anak makin spesifik tentang dirinya bahwa inilah aku. Sehingga ada hal-hal yang dia tidak bisa, sementara orang lain bisa, dia nyaman-nyaman saja karena itu bukan bidangnya, sehingga dirinya tetap merasa hebat. Walaupun sebenarnya kehebatan anak-anak yang sudah 10 tahun ke atas itu beda-beda masing-masing anak, karena sudah mulai tampak passion atau bakatnya masing-masing. Nah, ini antara lain yang bisa kita lakukan, ya, terhadap anak-anak kita, yaitu membangun atau menumbuhkan persepsi diri, ya, terhadap diri anak yang positif, ya, itu dengan apa namanya memberikan bahasa-bahasa yang memberikan mereka merasa dirinya hebat. Jadi jangan banyak celaan kepada mereka. Kalau anak banyak terlalu dicela, besok dia juga akan menjadi seorang pencela karena memang ada semacam kayak balas dendam. Dan kalau anak terlalu dimanjakan pun juga mereka nanti tidak akan mandiri. Maka yang tepat adalah selalu jalan tengah dalam mendidik anak-anak, yaitu sesuai dengan fasenya. Jalan tengah masing-masing fase beda-beda. Ya, jalan tengah fase 0 sampai 7 itu adalah batasnya. Selama itu mubah ya boleh saja, tapi selama membahayakan tidak boleh. Walaupun itu mungkin kadang-kala melanggar syariat. Contohnya misal anak kecil enggak mau sholat, ya sudah. Namanya juga masih anak kecil, belum 7 tahun. Nah, itu tengahnya di situ. Nanti beda tengahnya dengan 10 tahun. 10 tahun ke atas sudah boleh dipukul gitu. Itu justru malah tengahnya nanti tetap dipaksa, bahkan gak mau sholat dipukul, itu tengah-tengah. Makanya selalu disesuaikan dengan fase perkembangannya. Demikian, walam bisawab. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menunjuki kita dalam mendidik generasi ini agar mereka menjadi generasi generasi yang benar-benar menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.